Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kehidupan alam barzakhiyah dan apa yang terjadi setelah kematian manusia di alam dunia ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, merupakan kewajiban kita semua untuk mengimani akan adanya hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayah. Bukanlah kebaikan itu sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun barat, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya, sebagaimana di dalam ayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman dengan takdir, khairihi wa syarrih, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk, sehingga menjadi salah satu rukun iman. Seseorang mengimani akan adanya hari akhir, dan para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa keimanan terhadap hari akhir ini mencakup banyak hal, sejak kematian manusia di alam dunia, yakni terlepasnya rohnya dari jasadnya, terus hingga perjalanan yang dia tempuh sampai apakah dia masuk surga ataupun masuk neraka. Semua kejadian-kejadian yang berjalan dari waktu tersebut, maka harus kita imani dengan iman yang kokoh, iman yang mantap. Dan ini sekali lagi adalah yang dimaksud dengan iman dengan hari akhir, mencakup semuanya. Karena seperti disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang hendak wafat, maka artinya dia akan memasuki akhiratnya. Idza kana al-'abdu fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Bila seseorang dari hamba itu terputus dari dunianya dan mulai memasuki akhiratnya, maka berarti ketika seseorang wafat, mulailah perjalanan akhiratnya. Itulah alam barzakhiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat dengan sebutan alam barzakh, yakni barzakh adalah pemisah, sehingga yang dimaksud dengan alam barzakh adalah alam yang ada di antara alam dunia ini dengan nanti setelah dibangkitkannya hari kiamat. Ikhwan fitin rahimakumullah, sesungguhnya manusia dengan kematiannya di alam dunia tidak berarti kemudian segala urusannya telah selesai, usai. Bahkan dengan kematiannya di alam dunia, terpisahnya ruh dari jasadnya, walaupun jasad itu telah mati dan bahkan lumat dimakan tanah, tapi sesungguhnya ruhnya hidup dan ia mengalami imma kenikmatan atau kesusahan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti diterangkan oleh para ulama, manusia dalam perjalanannya mengalami beberapa fase. Ketika seseorang hidup di dunia, maka hukum-hukum terhadap manusia lebih terkait dengan fisiknya, jasmaninya. Kemudian ketika manusia pada fase berikutnya di alam barzakh, kehidupannya lebih terkait dengan ruhnya, bukan jasadnya. Dan nanti di akhirat kelak, setelah dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka, maka kehidupan mereka sangat terkait dengan keduanya, ruhnya dan jasadnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah manusia mengalami kematian di dunia ini, maka awal perjalanan di akhiratnya ia akan diuji dengan ujian yang disebut dengan fitnatul qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza kana al-'abdu atau al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashhabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim." Bila seseorang dari hamba-hamba Allah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian sahabat-sahabatnya berpaling meninggalkannya, sungguh dia mendengarkan suara terumpah-terumpah mereka. Atahu malakani fa'ak'adahu, datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu, kedua malaikat itu pun mengatakan kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang engkau katakan tentang orang ini? Ya'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ashhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Maka dia pun akan bisa menjawab. Dia pun mengatakan bahwa dia adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, "Ungzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Lihatlah tempat dudukmu dari neraka, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya dengan tempat duduk dari surga. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayarahuma jami'an." Maka dia pun melihat kedua-duanya. "Wa amal kafir awil munafik." Adapun seorang yang kafir ataupun orang munafik, "Fayaqul," maka dia akan mengatakan, "La adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas." Aku tidak tahu siapa dia. Aku mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Hanya ikut saja. "Fayuqalu la daraita wa la talaita." "Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid, qarbatan baina udhunayhi, wa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain." Maka dengan jawabannya yang semacam itu, dikatakan kepada dia, "Kamu tidak tahu dan kamu tidak pernah membaca." Maka dipukullah dia dengan sebuah palu dari besi, sebuah pukulan antara dua telinganya, sehingga ia pun menjerit dengan jeritan yang akan didengar oleh orang yang akan didengar oleh makhluk yang di sekelilingnya. kecuali manusia dan jin. Muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Al-Bara' bin Azib, hadis yang masyhur, Nabi mengatakan fayatihi malakani, datang kepadanya dua malaikat. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain disebutkan bahwa dua malaikat itu bernama Munkarun wa Nakir, Munkar dan Nakir. Keduanya mendudukkan dia dan mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Dia pun menjawab, rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ma dinuk? Kedua malaikat pun kemudian mengatakan, apa agamamu? Fayaqulu dini Islam. Dia pun menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Keduanya kemudian mengatakan, siapakah dua orang? Siapakah orang ini? Kedua malaikat mengatakan, siapakah orang ini? Alladhi bu'itsa fikum, yang diutus kepada kalian. Fayaqul huwa Rasulullah. Dia pun menjawab bahwa dia adalah Rasulullah. Adapun seorang yang kafir atau munafik, maka di setiap pertanyaan-pertanyaan itu ia tidak dapat menjawabnya. Ia hanya mengatakan, ha ha la adri, ha ha saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan, fakultu mithlahu, dan aku menjawab, dan aku mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Selanjutnya dia dipukullah dengan palu, dengan pukulan yang sangat dahsyat. Dan disebutkan dalam hadis itu, seandainya sebuah gunung dipukul dengan pukulan itu, maka gunung itu pun akan lebur. Na'udzubillah min dzalik. Inilah fitnatul qabr, ujian di alam kubur. Yang disebutkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, fayudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman, bilqawli thabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan kehidupan akhirat adalah di alam kuburnya tersebut. Saat dia ditanya oleh kedua malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbit, akan mengokohkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sehingga dari sini, ahibbati fillah rahimakumullah, iman itulah yang menentukan kekokohan manusia di saat tersebut. Bukanlah kepandaian seseorang, akan tetapi iman dan amal saleh. Sebaliknya, wa yudhillullahu dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim, sehingga kezaliman merupakan sebab tidak dapatnya seseorang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seandainya pun dia seorang yang pandai, namun bila dia seorang yang zalim, Allah azza wa jal akan menjadikannya dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pada hadis itu pula, Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya kita mempelajari Islam dengan mempelajari dalil-dalilnya, bukan hanya ikut-ikutan. Karena dengan hanya ikut-ikutan, maka seperti yang akan kita lihat, seperti yang kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Sebelumnya dia mengatakan, sami'tun nas yaqulun, aku hanya ikut-ikutan manusia. Maka inilah akibat daripada taklid, hanya ikut-ikutan, tidak membaca kitabullah, tidak membaca hadis Rasulullah. Ia taklid kepada manusia, sehingga ia dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah rahimakumullah, dari fitnatul qabr, ujian alam kubur ini, maka berlanjutlah kepada peristiwa-peristiwa di belakangnya. Kubur, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun ada kelemahan namun maknanya sahih, raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur merupakan salah satu taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau salah satu kubangan dari kubangan-kubangan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kubur tersebut akan menjadi sebuah kenikmatan baginya. Setelah ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka akan datanglah kepadanya seseorang yang menemaninya di alam kuburnya. Seseorang yang bagus, seseorang yang tampan dan menyenangkan. Dia pun bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Dia pun mengatakan, "Ana amaluka salih." Aku adalah amalmu yang salih. Allah wujudkan menjadi seorang manusia yang menemaninya di alam kuburnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla juga akan menyiapkan untuknya kenikmatan di alam kuburnya. Disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, "Fayunadi munadin minas sama'an sadaqa 'abdi, fa'afrishuhu minal jannah, wa'albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, fayatihi min rawhiha wa tibiha, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi." Setelah ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Sadaqa 'abdi." Sungguh telah benar hambaku. Fafrishuhu minal jannah. Bukakan untuknya, berikan untuknya hamparan permadani atau tempat tidur yang diambil dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan kepadanya pakaian dari surga. Dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Sehingga sampailah kepadanya angin-angin surga yang harum. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan akan diluaskan untuknya di kuburnya sepanjang mata memandang. Sungguh kenikmatan yang begitu nikmat ia rasakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan, "Nam kanaumatil arus," tidurlah engkau di tempat itu seperti tidurnya seorang pengantin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat bagaimana ucapan para malaikat membahagiakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallahu tsumma istaqamu, Rabb kami adalah Allah, dan mereka beristiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, "La takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. "Wa abshiru bil jannah," dan berbahagialah dengan surga, "allati kuntum tu'adun," yang kalian telah dijanjikan. Bagaimana ia akan bersedih, bagaimana ia akan takut, sementara ternyata di alam kuburnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba adalah hamba yang kafir kepada Allah atau hamba yang munafik, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kuburnya hufratun min hufarin nar, salah satu kubangan daripada kubangan-kubangan neraka. Setelah ia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan setelah ia dipukul dengan palu yang begitu keras, ia pun hidup dalam alam kuburnya, alam barzakhiyah, dengan penuh kesusahan. Dalam kesendirian, ia pun kemudian didatangi oleh seseorang yang begitu jelek, begitu menakutkan. Sama sekali tidak ada seorang pun yang suka untuk berdua dengannya. Ia pun mengatakan, "Man anta? Wajhuka wajhus syarr." Siapakah engkau? Wajahmu penuh dengan kejelekan. Maka ia pun mengatakan, "Ana amaluka sayyi." Aku ini adalah amalmu yang jelek. Amal kejelekannya ketika di dunia Allah wujudkan menjadi seorang manusia yang menemaninya dengan penuh kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan melalui sabda rasulnya, disebutkan, "Wa in kana min ahli an-nar wa min ahli an-nar yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawmal qiyamah." Kalau dia ternyata nanti akan menjadi penghuni neraka, akan dikatakan kepadanya, "Inilah tempat dudukmu, inilah tempat tinggalmu sampai Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu sampai nanti di hari kiamat. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada hadis yang lain disebutkan bahwa ia pun akan diperlihatkan tempat duduknya dan tempat tinggalnya di api neraka kelak, sehingga ia pun akan merasakan panasnya angin-angin dari neraka tersebut dan akan semakin sedih karena ia bakal menempati tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, sebelumnya ditampakkan kepadanya tempatnya di dalam surga dan dikatakan kepadanya bahwa itulah tempatnya seandainya ia bertakwa kepada Allah, tapi itu telah digantikannya dengan tempat dari neraka sehingga ia semakin menyesal, semakin bersedih, semakin takut dengan apa yang bakal ia dapatkan di neraka kelak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Para ulama rahimahumullah juga mengatakan bahwa sesungguhnya di samping orang-orang kafir dan munafik yang azab mereka di alam kubur itu adalah azab yang terus menerus, namun juga di sana ada azab bagi orang-orang yang beriman kepada Allah namun ia melakukan dosa-dosa yang mengharuskannya biiznillah untuk disiksa di alam kuburnya. Namun siksaan alam kubur bagi orang-orang yang beriman bisa jadi tidak bersambung sampai hari kiamat, bisa jadi terputus sesuai dengan ukuran dosa-dosanya seperti yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwa azab-azab kubur disebabkan oleh banyak sebab, di antaranya adalah seseorang melakukan namimah, melakukan adu domba, memperkeruh hubungan di antara muslimin, menjadikan di antara muslimin saling memusuhi. Dan di antara sebab azab kubur adalah seseorang tidak mensucikan dirinya dari air kencingnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ha'itin min hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun dari kebun-kebun di Madinah au Makkah atau Makkah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzaban fi kuburihima. Beliau pun mendengar dua suara seseorang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang disiksa. Sesungguhnya keduanya tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Lalu beliau mengatakan, bala. Iya, sungguh. Sesungguhnya itu sesuatu yang besar. Yani, bahwa hal itu dalam pandangan manusia sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, seseorang menghindarinya pun mudah. Akan tetapi, itu sesungguhnya sesuatu yang besar di sisi Allah dengan dia melanggarnya. Lalu Nabi menjelaskan, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Sesungguhnya salah satu dari keduanya, ia tidak menghindari percikan-percikan air kencingnya. Dalam riwayat yang lain, ia tidak bersuci dari kencingnya. Wa kana al-akhir yamshi bin namimah. Dan yang lain, ia disiksa karena ia melakukan namimah. Ia mengadu domba di antara muslimin. Ahibati fillah rahimakumullah. Manusia di alam barzakhnya, rohnya mengalami berbagai macam apa yang mereka alami. Di antara roh-roh mereka, terutama kaum mukminin, apalagi para syuhada, apalagi para anbiya dan mursalin, Allah Azza wa Jal tempatkan roh-roh mereka di dalam surga. Kenikmatan demi kenikmatan mereka rasakan. Tapi di sana ada arwah yang telah merasakan siksa. Seperti yang tadi kita sebutkan, arwah orang-orang kafir, orang-orang munafik ditolak untuk masuk ke langit. Lalu ia dilimparkan sehingga ia tidak dapat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia tertahan dan mendapatkan siksa di alam kuburnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Kehidupan alam barzah terus berlanjut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala nanti menegakkan hari kiamat. Hari kiamat yang di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Itulah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan sesungguhnya awal daripada tanda bangkitnya kiamat tersebut adalah munculnya api yang menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam, ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, ma awwalu asyratis sa'ah? Apakah tanda bangkitnya hari kiamat yang pertama kali? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma awwalu asyratis sa'ah fa narun tahsyurun nasa minal masyriq ila al-maghrib. Adapun awal bangkitnya hari kiamat, maka adalah api yang menggiring manusia dari arah timur menuju arah barat. Api dari arah timur disebutkan minal yaman min qa'ri adan, dari Yaman, dari Qa'r yang ada di kota Aden. Ahibati fillah rahimakumullah, ini adalah awal dekatnya bangkitnya kiamat, yang kemudian tidak lama setelah itu akan disusullah dengan ditiupnya sangkakala, yang itu artinya kebinasaan makhluk-makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tentang malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniupkan sangkakala, inna tarfa sahibis sur mungdu wukila bihi musta'iddun yang duru nahwal arsh makhafata an yu'mara qabla an yarta'il ilaihi tarfu ka'anna aynaihi kawkabani durriyan. Akhrajahul Hakim. Sesungguhnya mata peniup sangkakala sejak dipasrahkan kepada dia dan diperintahkan sebagai peniup sangkakala, ia pun senantiasa bersiap sedia. Ia pun senantiasa melihat ke arah arsy karena khawatir akan diperintahkan sementara kedipan matanya belum kembali. Ka'anna aynaihi kaukabani durriyan. Seolah-olah dua matanya dua bintang yang sangat terang benderang. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat tentang tiupan sangkakala ini, yang dengan itulah akan binasa makhluk-makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan pada sangkakala itu, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka matilah semua yang di langit-langit dan bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiupkan padanya tiupan yang lain. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba kemudian mereka bangkit dan mereka dapat melihat. Pada surat Al-Qamar ayat yang ke-6 sampai 8, Allah berfirman, fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun 'asir. Yauma yad'ud da'i, di hari ketika sang penyeru memanggil, ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang sangat mereka takutkan, mereka ingkari, yaitu adanya hisab berikutnya. Khusya'an absaruhum, mata-mata mereka nampak ketakutan. Yakhrujuna minal ajdath, mereka pun keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka belalang yang berterbangan, menyebar. Muhti'ina ila da', mereka bersegera menuju kepada yang memanggil. Yaqulul kafirun. Ketika itu orang-orang kafir mengatakan, hadza yaumun asir. Sungguh ini adalah hari yang sangat sulit. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan ditiupkannya sangkakala tersebut, sehingga hancurlah dunia ini, sehingga binasalah dunia ini, manusia pun mati. Dan mereka menunggu kemudian untuk dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya tiupan sangkakala yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan berapakah jarak antara dua tiupan sangkakala tersebut. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'un. Qalu ya Rasulullah, qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman, qala abait. Qalu arba'una syahran, qala abaitu. Qalu arba'una sanah, qala abaitu. Muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, ma baina an-nafkhatain, antara dua tiupan sangkakala itu adalah ada waktu 40. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah kemudian ditanya, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud adalah 40 hari? Dia mengatakan, aku menolak untuk menjawab. Apakah yang dimaksud 40 bulan? Dia mengatakan, aku menolak untuk menjawab. Apakah yang dimaksud 40 hari? Dia mengatakan, aku menolak untuk menjawab. Muttafaqun alaih. Inilah waktu antara dua tiupan sangkakala itu. Dan Nabi SAW hanya mengatakan arba'ud, 40. Kita tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh beliau. Apakah 40 tahun, ataukah 40 hari, ataukah 40 bulan. Ahibati fillah rahimakumullah. Adapun bangkitnya hari kiamat, maka disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu terjadi pada hari Jumat, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam al-jannah. Pada hari itu Adam dikeluarkan dari jannah. Dan tidaklah hari kiamat akan bangkit kecuali pada hari Jumat. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan ditiupkannya sangkakala yang kedua, maka manusia akan menuju kepada peristiwa berikutnya, yaitu hari kebangkitan yaumul ba'ats wa yaumul hasyr, dan hari dikumpulkannya manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, hari dikumpulkannya manusia dalam keadaan manusia tidak berpakaian, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka tidak ada khitan, kembali seperti awal diciptakannya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan hal tersebut dalam surat Yasin ayat yang ke-51 dan seterusnya. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ketika ditiupkan sangkakala, yakni untuk yang kedua kalinya, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka bangkit dari kubur-kubur mereka menuju Rabb mereka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka pun mengatakan, duhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benar al-mursalun, para rasul. In kanat illa sayhata wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah hal itu kecuali hanya satu tiupan, kemudian mereka semuanya di hadapan kami dihadirkan. Pada hari ini tidak sebuah jiwa pun akan terzalimi. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah kalian diberi balasan kecuali dengan sebab apa yang kalian lakukan. Pada ayat yang lain Allah berfirman, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian setelah itu akan menjadi orang-orang yang mati, dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat kelak kalian akan dibangkitkan. Allah Azza wa Jal akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-57, "Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggiring awan-awan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumpahkan dari awan-awan tersebut air hujan, fa akhrajna bihi min bihi kullat thamarat, maka dengan itu kami tumbuhkan berbagai macam dan semua buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, maka seperti itulah kami akan mengeluarkan manusia dari kubur-kuburnya. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya setelah menerangkan jarak antara dua tiupan sangkakala itu, ma bainan nafkhataini arba'un, antara dua tiupan sangkakala itu adalah waktu yang jumlahnya 40. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'a, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari langit air, fayambutuna kama yambutul baqlu, maka manusia akan tumbuh ibarat tumbuhnya pohon-pohon atau benih-benih yang kecil untuk menjadi sebuah tanaman. Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajmudz dzanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan tidaklah dari manusia ini kecuali pasti akan hancur lumat kecuali sebuah tulang, satu dari tulang manusia yang disebut dengan ajbud zanab. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merangkai kembali makhluk pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah rahimakumullah. Setelah itu bangkitlah manusia dari alam kuburnya, dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in," akhrajahu Muslim. Aku adalah pimpinan manusia, pimpinan anak Adam di hari kiamat kelak, dan aku adalah awal yang dibelah dariku kuburku. Beliaulah yang pertama kali kuburannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diberi izin untuk memberikan syafaat. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan dibangkitkannya manusia dari alam kubur mereka, maka kemudian mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam padang mahsyar. Siapakah yang dikumpulkan? Manusia seluruhnya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Waqi'ah, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya al-awwalina wal akhirin, orang-orang yang pertama-pertama, wal akhirin dan yang terakhir-terakhir, lamajmu'una, sungguh mereka itu semuanya akan dikumpulkan, ila miqati yaumin ma'lum, kepada waktu yang telah ditentukan, hari yang telah diketahui dan ditentukan. Pada surat Maryam ayat yang ke-93 sampai 95, Allah juga berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda." Tidaklah semua yang di langit-langit dan bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman abda sebagai seorang hamba Allah. Laqad ahsahum, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jumlah mereka. Wa'addahum 'adda, dan Allah telah menghitung mereka dengan sebenar-benarnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan sungguh mereka semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-47 sampai 49. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah pada hari di mana kami jalankan gunung-gunung dan engkau melihat bumi itu nampak jelas dan rata, maka kami kumpulkan mereka semuanya dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Wa'uridu 'ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, 'ala rabbika saffan, dengan berbaris-baris. Laqad ji'tumuna, sungguh kalian telah datang kepada kami, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian di awal mulanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam padang mahsyar, di sebuah tempat yang begitu lapang di atas bumi, namun tidak seperti bumi yang ada sekarang ini. Bumi telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi di saat itu tidak ada lagi padanya hal-hal yang berada di atasnya, apakah itu bangunan-bangunan ataupun pepohonan ataupun gunung-gunung. Fayadharuha qa'an safa la tara fiha iwaja wala amta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Di hari bumi yang telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lagi seperti bumi yang sebelumnya. Demikian pula langit-langit. Wa barazu lillah. Dan mereka menghadap Allah, muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidul Qahhar, Yang Maha Esa dan Yang Maha Memaksa. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bagaimana kondisi bumi ketika itu. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin baydha afra kakursatin naqiyyi laysa fiha 'alamun li ahadin, muttafaqun alaih. Manusia kelak akan dibangkitkan di hari kiamat, ala ardin baydha, di atas bumi yang putih, afra, namun putihnya kemerah-merahan. Kakursatin naqiyyi, disebutkan dalam penjelasan ulama, kursah, yakni semacam sebuah kue. Kakursatin naqiyyi, yakni butiran-butiran gandum yang telah diayak dan dibersihkan, ibaratnya semacam itu. Laisa fiha 'alamun li ahadin, tidak ada di situ tanda bagi siapapun juga. Tidak ada lagi di sana bangunan-bangunan milik siapapun. Semuanya menjadi satu bumi yang terhampar dan disitulah manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dikumpulkannya manusia ini ada dua macam. Yang pertama adalah hasyrun minal kubur ila mahalil qadha, dikumpulkannya manusia dari kubur mereka menuju ke tempat mereka akan diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi manusia ketika itu seperti awal penciptaan mereka. Mereka tidak berpakaian, mereka tidak beralas kaki, dan mereka tidak memakai sandal, dan mereka tidak dikhitan. Dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufaran hufatan uratan ghurla. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurla, dan tidak berkhitan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, manusia, perempuan dan laki-laki bersama-sama di tempat itu, mereka melihat sebagiannya terhadap yang lain. Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yangzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan ketika itu lebih besar untuk seorang berkeinginan untuk melihat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Muttafaqun alaih. Inilah hasyr, di mana manusia dikumpulkan dalam kondisi mereka sangat kepayahan, dalam kondisi mereka sangat takut, dan ketika itulah kemudian mereka meminta kepada para nabi untuk segera diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu manusia sangat merasakan panas di mana matahari didekatkan kepada mereka dengan sedekat-dekatnya, hanya berjarak satu mil. Satu mil yang tidak diketahui pula apa maksudnya. Apakah satu mil yakni jarak satu mil, ataukah satu mil yakni jarak yang begitu dekat, yaitu bermakna sebuah besi yang dipakai untuk bercelak. Sangat dekat sekali jarak antara matahari dengan kepala-kepala manusia. Entah apa yang dimaksud, apakah yang pertama atau yang kedua. Yang jelas manusia ketika itu sangat merasakan kepayahan, keringat mereka bercucuran, sehingga di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada mata kaki mereka, di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada lutut-lutut mereka, di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada pinggang-pinggang mereka, dan di antara mereka ada yang sampai pada mulut-mulut mereka. Mereka tertenggelamkan oleh keringat-keringat mereka. Tentu ahibati fillah rahimakumullah, itu semuanya adalah tergantung karena amal-amal mereka. Oleh karena itu, kita melihat di sisi yang lain, di saat yang seperti itu, ada orang-orang yang justru dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan arusnya, sehingga ia tidak merasakan panasnya sengatan sinar matahari ketika itu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia, yudhilluhumullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka, yawma la dhilla illa dhilluhu, di hari tiada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 7 golongan manusia ini mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasakan terik matahari yang begitu panas. Siapakah mereka? Di antara mereka adalah seorang imamun adil, seorang imam yang adil. Di antara mereka adalah seorang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka adalah seorang yang diajak untuk bermaksiat kepada Allah dengan melakukan zina oleh seorang wanita bangsawan yang cantik jelita, namun ia mengatakan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka adalah seorang yang bersahabat dengan yang lain hanya karena Allah, dan mereka berpisah pun dengan kematian juga di atas agama ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka juga adalah seorang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ahibati fillah rahimakumullah, manusia ketika itu dalam kondisi yang sangat ketakutan, akhirnya mereka datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, meminta kepada beliau untuk memberikan syafaat, untuk memintakan kepada Allah Azza wa Jal agar mereka segera diberi keputusan. Mereka tidak lagi tahan, menahan derita yang begitu payah, menunggu tidak segera diberinya keputusan di saat itu. Namun Nabi Adam AS menolak. Ia merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk memberikan syafaat untuk manusia di saat itu. Sehingga pergilah mereka kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup, dan ia menyebutkan kesalahan yang ia pernah lakukan. Sehingga ia pun menyuruh untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Maka datanglah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim, meminta agar mereka memberikan syafaat, meminta agar ia memberikan syafaat ke di hadapan Allah Azza wa Jal. Namun Nabi Ibrahim juga menolak. Ia pun merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Azza wa Jal. Ia hanya menyuruh manusia untuk datang kepada Nabi Musa, sehingga mereka pun datang kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa pun juga menolak, sehingga mereka akhirnya diperintah untuk datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menolak. Masing-masing dari para nabi yang disebutkan menolak untuk memberikan syafaat, padahal mereka adalah di antaranya ulul azmi minar rusul, tapi mereka tidak mampu dan merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan masing-masing mereka menyebutkan suatu kesalahan yang dengan itu mereka sangat takut kepada Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah murka seperti itu, dan setelahnya tidak akan lagi murka seperti itu. Nabi Isa alaihissalam, dialah yang tidak menyebutkan suatu kesalahan, namun ia pun tidak mampu, dan ia pun merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Akhirnya ia pun menyuruh untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan ana laha akulah yang akan memberikan syafaat untuk mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah azza wajalla dan bersujud dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu, tidak pernah sebelumnya diajarkan kepadanya. Setelah itu, maka Allah azza wa jalla mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, waqul yusma', wasal tu'ata, wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, akan diberikan apa yang kamu minta. Wasfa'tu syafa', dan berilah syafa'at. Kamu akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Itulah yang kemudian disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang menjadi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain sekalipun para nabi dan para rasul, sehingga beliau betul-betul menjadi sayyidu waladi Adam, pimpinan anak Adam, pimpinan bani Adam, karena beliau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan inilah pula yang kemudian disebut dengan al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji yang Allah sebutkan dalam ayatnya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada tempat yang terpuji. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa di sana ada hasyr yang lain, yaitu atau kondisi yang lain dari hasyr dikumpulkannya manusia, yaitu dikumpulkannya kaum mukminin dalam keadaan mulia, dalam keadaan yang terhormat. Namun di sisi yang lain, di sana ada al-kuffar, hasyrul kuffar, dikumpulkannya orang-orang kafir dalam keadaan terhina. Masing-masing dari tempat diputuskannya keputusan ketika itu menuju kepada surga bagi mereka yang beriman, dan menuju kepada neraka bagi mereka yang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana hasyar yang kedua ini, bagaimana Allah azza wa jal memuliakan kaum mukminin dari tempat mahsyar mereka, dari padang mahsyar menuju kepada surga. Dalam surat Maryam ayat yang ke-85 Allah berfirman, Yawma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda. Di hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ilar rahman, menuju Allah azza wa jal wafda, dengan menaiki kendaraan-kendaraan. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah naikkan mereka di atas kendaraan-kendaraan, dikumpulkan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar yang ke-73 Allah berfirman, Wasiqal ladina attaqaw ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dikiring menuju Rabb mereka, menuju kepada jannah dengan berkelompok-kelompok, hatta idza ja'uha, sehingga bila mana mereka datang ke surga tersebut, wa futihat abwabuha, dan telah dibukakan untuk mereka pintu-pintunya, wa qala lahum khazanatuha, para penjaga-penjaga surga itu pun mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Tibtum, kalian telah menjadi baik. Kalian telah menjadi bersih. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal abadi di dalamnya. Sungguh, suatu kemuliaan bagi mereka. Dengan terhormat mereka digiring menuju ke dalam surga. Kita tentu memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk dijadikan olehnya dari mereka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke dalam surganya. Sementara di sisi yang lain, orang-orang kafir dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan digiring menuju neraka dalam keadaan begitu terhina. Umyan wa bukman wa summa, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Zurqan, mata-mata mereka berwarna kebiruan karena takutnya mereka. Mukarranin, dalam keadaan mereka terbelenggu. Yuhbasu awwaluhum ala akhirihim, mereka diikat dari orang-orang yang pertama sampai yang terakhirnya, digiring secara bersamaan menuju kepada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-97, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. Dan ingatlah ketika kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, mereka diseret, wajah mereka di bawah, dan mereka diseret dalam keadaan umyan wa bukman wa summa, mata mereka buta, mulut mereka bisu, dan telinga mereka tuli. Ma'wahum an-nar, tempat mereka adalah ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Ulama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali hendak padam maka kami tambahkan nyalanya api jahannam tersebut. Dzalika jazaohum, itulah balasan bagi mereka. Bi annahum kafaru bi ayatina, disebabkan karena mereka kafir terhadap ayat-ayat kami. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami giring orang-orang yang berbuat jahat ila jahannam wirda, menuju kepada neraka jahannam. Wirdan, dengan mereka berjalan kaki, dengan mereka kehausan, sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang ke-86. Pada surat Taha ayat yang ke-112 Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan ketika hari ditiupkannya sangkakala dan kami kumpulkan orang-orang yang jahat itu pada hari tersebut, zurqa, mata-mata mereka biru dan wajah-wajah mereka hitam. Dalam surat Fussilat Allah menjelaskan pada ayat yang ke-19, wa yauma nahsyuru wa yauma yuhsyaru a'da Allah ilan nar fahum yuzaun, dan pada hari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala itu dikumpulkan menuju neraka, fahum yuzaun, dalam keadaan mereka digiring menuju kepadanya. Dalam surat Saffat Allah pun menjelaskan pada ayat 22 dan 23, uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Uhsyurul ladina zalamu, kumpulkanlah mereka orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang dahulu mereka ibadahi, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wahduhum ila siratil jahim, giringlah mereka menuju kepada siratil jahim. Ahibati fillah rahimakumullah, pada surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala juga menerangkan pada ayat yang ke-48 sampai 51, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wabarazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yauma idin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar yajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Di hari di mana bumi diganti dengan yang lain, demikian pula langit-langit, mereka muncul di hadapan Allah azza wa jal yang maha esa dan yang maha memaksa. Wa taral mujrimina yawma idzin, pada hari itu engkau melihat orang-orang yang jahat, muqarrarina fil asfad, mereka dibelenggu dalam belenggu-belenggu mereka. Sarabiluhum min qatiran, pakaian-pakaian mereka dari qatiran, yaitu nuhasun mudab, kuningan yang dilelehkan untuk menjadi pakaian-pakaian mereka. Wadagsya wujuhahum an-nar, dan neraka, api neraka menyambar wajah-wajah mereka. Liyajziyallahu kulla nafsin bima kasabat, untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan tiap-tiap jiwa dengan sebab apa yang mereka perbuat. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat perhitungannya. Disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwa seseorang mengatakan ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumil qiyamah, bagaimanakah seorang yang kafir akan dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak. Qala alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi bid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumil qiyamah, Bukankah yang membuat seseorang bisa berjalan di atas kedua kakinya di dunia, dia pun mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak? Tentu Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Di samping manusia, ternyata di sana hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan qisas satu dengan yang lain. Ahibati fillah rahimakumullah. Ternyata kezaliman-kezaliman yang terjadi di dunia tidak akan lewat begitu saja. Bahkan sesuatu yang terzalimi akan menuntut balas di akhirat kelak. Sampai hewan-hewan pun akan menuntut balas terhadap yang lain ketika dia dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tidaklah dari sebuah binatang pun di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali mereka itu adalah umat-umat semacam kalian. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidak pernah melakukan tafrid, menyia-nyiakan dalam kitab ini syai min syai sesuatu pun. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka semuanya akan dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kambing-kambing pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yaqtassa al-jalha min al-qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan minta dikisas terhadap kambing yang bertanduk karena apa yang terjadi di antara binatang-binatang itu semasa di dunia. Ahibati fillah rahimakumullah. Manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Mereka akan menghadap kepadanya. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, penghormatan untuk mereka di hari mereka berjumpa dengan Allah. Salamun, keselamatan untuk kalian. Wa'adda lahum ajran karima, dan Allah menyiapkan untuk mereka pahala yang mulia. Pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah wa'alamu annakum mulaquh wabashshiril mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'alamu annakum mulaku, ketahuilah bahwa kalian hendak berjumpa, bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabashshiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Al-Baqarah 233. Pada surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 sampai 12 Allah pun menerangkan akan adanya perjumpaan ini. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau kadihun ila rabbika, berjalan dengan sungguh-sungguh menuju kepada Rabbmu dengan sebenar-benarnya. Famulaki, sehingga ia pasti akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbunyi sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah Azza wa Jalla akan cinta, Allah akan suka untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allah, dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah juga akan benci untuk bertemu dengannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Hadis ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah, masing-masing kita ini merasa takut untuk mati, apakah itu yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah? Tidak demikian. Akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa seorang yang beriman, ketika dia dalam akhir hayatnya, maka ketika dikabarkan kepadanya bahwa surga menjadi tempat kembalinya, maka ia pun akan senang dan bahagia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud. Dan sebaliknya, seorang yang hendak mati dan mendapatkan berita bahwa ia akan masuk ke dalam neraka, sehingga pun dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan benci untuk bertemu dengannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah gambaran bagaimana kejadian di alam mahsyar tersebut. Sesungguhnya kejadian pada hari kiamat itu merupakan kejadian yang sangat menakutkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan dalam banyak ayatnya bagaimana ketakutan manusia di saat itu, bagaimana kalbu mereka, bagaimana mata mereka, bagaimana perasaan mereka ketika mereka mendapatkan berbagai macam kejadian-kejadian di hari kiamat itu. Namun sungguh suatu karunia yang Allah berikan kepada kaum mukminin bahwa kejadian yang begitu mengerikan itu tidak akan dijumpai oleh orang-orang yang beriman. Namun kejadian yang mengerikan tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Syirarul khalq la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali ala syiraril khalq, kepada makhluk-makhluk yang jahat, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam banyak ayat bagaimana dahsyatnya keadaan ketika itu. Dalam surat Al-Haqqah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha nufikha fissuri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yawma idhi waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idhi wahiyah. Maka bila mana ditiupkan sangkakala nafhatun wahidah, dengan satu tiupan sangkakala tersebut, wa humilatil ardu wal jibal, maka dibawalah bumi dan gunung-gunung sehingga diguncangkan dengan guncangan yang sangat keras, dengan satu kali guncangan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka ketika itu terjadilah hari kiamat. Wan syaqqatis sama', dan langit ketika itu pun terbelah, langit pun pecah. Fa hiya yauma idzi wahiyah, dan sungguh langit ketika itu nampak wahiyah begitu lemah. Pada surat At-Takwir Allah berfirman, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyarat wa idza al-'isharu utilat wa idza al-wuhush hushirat wa idza al-biharu sujjirat. Dan bila matahari digulung, bila bintang-bintang itu ingkadarat berjatuhan, dan bila al-jibalu sayyarat, gunung-gunung itu dijalankan, wa idzal 'isharu utilat, dan bila unta-unta itu yang bunting utilat, wa idzal wuhush hushirat, dan bila al-wuhush binatang-binatang itu dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa idzal biharu sujjirat, dan bila lautan-lautan itu dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Infitar Allah berfirman, idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'thirat, dan bila langit infatarat terpecah, dan bila bintang-bintang itu berserakan, dan bila lautan-lautan itu fujjirat dinyalakan atau dipecahkan, wa idza al-kubur bu'thirat, dan bila al-kubur kuburan-kuburan itu di bu'thirat yakni diporak-porandakan. Di dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza as-sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bila langit itu dipecah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan sungguh adinat li rabbiha, langit itu pun mendengar dan taat kepada Rabbnya, wa huqqat, dan tentu pantaslah bagi dia untuk mendengar dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idzal ardu muddat, demikian pula ketika bumi itu diluaskan dan dihamparkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan melemparkan segala apa yang di dalamnya dan mengosongkan, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan ia pun mendengar dan taat kepada perintah Rabbnya, wa huqqat, dan sungguh pantas baginya untuk mendengar dan taat. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Bila kiamat itu terjadi dan tidaklah pada kejadiannya itu ada kedustaan, khafidatun rafi'ah, ia membuat orang-orang menjadi rendah atau juga membuat yang lain menjadi tinggi, idza rujjatil ardu rajja, bila mana Bumi itu digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Wabussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung itu pun dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa. Sehingga ketika itu menjadilah gunung-gunung itu debu-debu yang berterbangan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yangdura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu aynin fal yaqra idha syamsu kuwirat wa idha nujuh wa idha sama'un fatarat wa idha sama'un syakkat. Barang siapa yang hendak melihat hari kiamat seolah-olah ia melihat langsung dengan mata kepalanya, maka bacalah surat-surat tadi. Surat idha sama'un syakkat dan surat idha sama'un fatarat dan surat idza syamsu kuwirat, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawnaha, di hari ketika kalian melihatnya, tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang mengandung, maka mereka melahirkan kandungan-kandungan mereka karena melihat kengerian hari kiamat tersebut. Tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat manusia, mereka itu seperti orang-orang yang mabuk, padahal mereka itu tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi itu karena azab Allah yang begitu menakutkan. Azab Allah yang begitu dahsyat. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, anak-anak kecil pun ketika itu kemudian menjadi beruban karena melihat dahsyatnya hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-104, yauma natwi as-samaa ka tayyi sijilli kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yauma natwi as-samaa, di hari kami melipat langit itu, qatayyis sijillil kutub, seperti dilipatnya lembar-lembaran kertas. Kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami awal menciptakannya, kami juga mengembalikannya semacam itu. Wa'adan 'alaina, itulah janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, kami pasti melakukannya. Ahibati fillah rahimakumullah, di manakah manusia saat bumi ini kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehancurannya, dengan porak-porandanya, kemudian diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan bumi yang lain, dengan langit yang lain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika ditanya oleh seorang Yahudi, aina yakunun nasu yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat, di manakah manusia di hari ketika bumi itu digantikan dengan yang lain dan ketika langit-langit itu juga digantikan dengan yang lain. Maka Rasulullah menjawab, hum fi thulmah dunal jisri, mereka ketika itu berada pada kegelapan sebelum mereka melewati jembatan. Ahibati fillah rahimakumullah, demikian sebagian gambaran yang begitu menakutkan di hari kiamat tersebut. Dan di sana juga diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangi mereka di saat mereka dikumpulkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dikumpulkannya manusia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan datang, lifaslil qadha, untuk melakukan al qadha, keputusan yang akan diputuskan untuk mereka. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, bila bumi ini dikuncangkan dengan sekuat-kuatnya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu serta para malaikat datang bersaf-saf, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu juga akan didatangkan neraka jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu manusia mengingat, wa anna lahu dzikra. Ahibati fillah rahimakumullah, Jadi ini adalah sebuah pemandangan yang lain yang ada di hari kiamat kelak. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan datang dengan para malaikatnya. Allah akan datang dengan para malaikat yang bersof-sof. Dan ketika itu bahkan didatangkan pula neraka jahannam. Yu'ta bi jahannam. Akan didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Lahu. Dan akan diseret oleh para malaikat yang begitu banyak. Sehingga mereka begitu takut melihat jahannam yang begitu besar. Yang diseret oleh sekian banyak malaikat. Ribuan malaikat menyeret neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yawma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Dan mengangkat arsy Rabbmu ketika itu di atas mereka, yawma idzin pada hari tersebut, thamaniyah 8 malaikat. Yauma idzin tu'radun, ketika itu kalian ditampakkan, dihadapkan di hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan sebagian apa yang terjadi ketika itu dengan beliau mengatakan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, la tukhayyiruni ala Musa fa inna an-nasa yas'afun yawmal qiyamati fa as'aku ma'ahum fa akunu awwalu man yufiq fa idza Musa batishun janibal 'arsy. Jangan kalian tukhayyiruni ala Musa, melebih-lebihkanku pada Musa, karena manusia ketika itu mati pada hari kiamat, aku pun bersama mereka, dan akulah yang pertama kali sadar ternyata Musa sudah memegang salah satu tonggak-tonggak arsy, ia berada di sampingnya. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah. Aku tidak mengetahui apakah Musa termasuk yang mati ketika itu lalu ia bangun sebelumku, ataukah ia salah satu dari makhluk, baik orang yang saleh ataupun orang yang jahat. Wagubbaratum min ahlil kitab, dan sisa-sisa dari orang-orang ahlul kitab. Thumma yu'ta bi jahannam, kemudian didatangkan neraka jahannam yang memiliki 700 zimam, 700 tali kekang. Tu'radu ka'annaha sarab, tu'radu, dihadapkan kepada mereka dan ditampakkan seolah-olah fatamorgana. Fa yuqalu lil yahud, dikatakanlah kepada orang-orang Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian ibadahi. Qalu na'budu Uzair ibn Allah, mereka mengatakan kami dahulu mengibadahi Uzair putra Allah. Fa yuqalu kadzabtum, maka dikatakan kepada mereka kalian dusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad, Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Famada turidun, apa yang kalian maukan sekarang. Qalu nuridu an tasqiyana, mereka pun mengatakan kami berkeinginan agar engkau memberikan kepada kami minuman. Fayuqalu syrabu, silakan kalian minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, sehingga mereka berjatuhan di neraka jahannam. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, apa yang kalian ibadahi. Mereka pun mengatakan kunna na'budul masih ibn Allah, kami dahulu mengibadahi al-masih putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka kalian dusta, Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Apa yang kalian inginkan? Mereka pun mengatakan, kami menginginkan agar engkau berikan kepada kami minuman. Maka dikatakan kepada mereka, ishrabu, silakan kalian minum. Fayatasaqatun, sehingga mereka pun berjatuhan masuk ke dalam jahannam, sehingga tidak tersisa di tempat itu kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Maka dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum waqad dhahaban nas, apa yang menahan kalian tinggal di sini sementara manusia-manusia yang lain telah pergi. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, faraknahum manahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm wa inna sami'na munadiyan yunadi yalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun wa inna ma nantadiru rabbana. Kami telah berpisah dengan mereka dalam keadaan kami sangat butuh pada hari ini kepada kami. Sangat, kami sangat butuh dibanding mereka. Wa inna sami'na munadiyan yunadi. Dan kami sungguh mendengar penyeru mengatakan, liyal haqqullu qawmin bimakani abudun. Silakan masing-masing mengikuti dan bergabung dengan apa yang dulu dia ibadahi. Dan sungguh kami sekarang menunggu Rabb kami yang kami ibadahi dahulu. Qala fayatihil jabbar. Maka datanglah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi suratin wairi suratihi allati ra'auhu fiha awwala marrah. Pada penampilan yang tidak mereka melihatnya sebelumnya ketika mereka melihat di awal kalinya. Fayaqulu ana rabbukum. Maka ia pun mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Sehingga mereka mengatakan, anta rabbuna. Engkau adalah Rabb kami. Fala yukallimuhu ilal anbiya. Sehingga tidak ada yang berbicara dengannya kecuali para nabi. Fayaqul. Maka ia mengatakan, hal bainakum ma bainahu ayatun ta'rifuna. Apakah antara kalian dengan Rabb kalian ada suatu tanda yang kalian dapat mengenalinya? Fayaqulun. Maka manusia ketika itu menjawab, as-saq. Tandanya adalah as-saq, yaitu betis. Fayakshifu an saqihi. Maka Allah Azza wa Jalla membuka betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Sehingga setiap orang mukmin bersujud. Sujud kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Wayabqa man kana yasjudu lillahi riyan wa sum'ah. Dan orang-orang yang dahulu di dunia sujudnya kepada Allah riya dan sum'ah, maka mereka tidak dapat melakukan sujud. Fayadhhabu kaima yasjudu wa ya'udu dhahruhu tabaqan wahida. Mereka hendak melakukan sujud tapi tidak mampu. Ternyata punggung-punggung mereka menjadi kaku. Tsumma yu'ta bil jisr. Kemudian didatangkan untuk mereka jembatan. Fayuj'al baina dhahrai jahannam. Sehingga jembatan itu dihamparkan di atas neraka jahannam. Sehingga manusia melewati tempat tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah. Inilah mahsyar. Inilah beberapa gambaran yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya. Tentang apa yang terjadi di padang mahsyar kelak. Sungguh kehidupan yang sangat mengerikan. Bila seseorang tidak berbekal iman dan amal saleh. Oleh karena itu ahibati fillah rahimakumullah. Iman dan amal saleh. Itulah yang menjadi pegangan seseorang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita semua senantiasa mengikhlaskan ibadah kita. Senantiasa memperbanyak iman dan amal soleh kita. Sehingga kita berharap di hari yang begitu mengerikan itu. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi mereka yang mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Dan menjadi mereka yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Padang mahsyar. Dan menjadi mereka yang sujud kepada Allah ketika melihat Allah di padang mahsyar. Dan menjadi mereka yang digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannah dengan penuh terhormat. Nas'alullaha dhalik lana walakum. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.